Kisah Rasul-rasul pasai le. Bak siuro Petrus ngon Yahya geja ubait Allah poh le sepot. Nakeh bak watenyan wate kemedoa. Bak tempatnyan bak bawah pintu gerbang yang nanji pintu cedah. Nasidro urung agam yang lape yoh pun lahe. Tip-tip uro urung nyan jiba kenan keji gemade bak urung-urung yang tamong lambait Allah nyan. Wate urung nyanji kalon Petrus dan Yahya tengoh getamong lambait Allah. Laju jila kele urung lapenyan sapupu ba awaknyan mandua. Tema awaknyan laju jinging atuh urung nyan. Oleh nyan Petrus gepegah. Ngingkeh atuh kamu. Laju di urung lapenyan jinging atuh awaknyan mandua. Ngon harapan meteme sapupu ni ba awaknyan. Tema Petrus laju gepegah ba urung nyan. Ba ulon sagai-sagai hana mupeng. Temapu yang na ni ba ulon. Yang tema ulon beri ke gata. Ngon kuasa Isa urang Nazaret nyan gata jak ke. Laju Petrus gemat jaro unen urang lapenyan. Dan laju getulong pebedoh. Ban sekejap nyan cit tema. Gaki urang nyan. Dan mata gatok gaki jih jut ketega. Laju je grup siraji dong. Jipepun jak kedeh keno. Oh leh nyan. Laju ji tamong lambait Allah, musajan-sajan ngon Petrus dan Yahya. Si rajija ji grup-grup ngon ji pujo Allah. Mandum urung ji kalon urung nyan jijak dan ji pujo-pujo Allah. Dan awak nyan laju sadar bahwa urung nyan keh tukang gemade nyang kaim jiduk bak babah pintu cedah ni bak bait Allah. Awak nyan mandum hirun lumpahna dan takjub pu nyang kaji kalon atuh urung nyan. Urung nyan hana ji piuh-piuh ji setot Petrus dan Yahya. Dan wate awak nyan ban ledro katruk bak seramo nyang teboh nan. Seramo Nabi Sulaiman. Bandum urung teka jijak mehudum bak awak nyan sabab takjub. Wate Petrus ji kalon urung rame nyan. Laju ji pegah bak awak nyan. Hai urung-urung Israel. Pakon gata ban mandum hiren ke hai nyo. Pakon gata nyota kalon sabi atuh kamo. Puke gata pike ureng nyo jut jijak sabab na kuasa nibak kamu. Atawa sabab kamu taat ke potu Allah. Allah yang gesemaleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Allah indato ketanyo. Allah nyan kage pemulia hamba gop nyan. Na ke isa nyan ke nyang gata jok bak penguasa. Dan gata lawan di ke Pilatus bak wate Pilatus kena jipeleh gop nyan. Gop nyan suci dan jero. Tema gata, ta lawan gopnyan dan ta paksa mangat Pilatus, jipele sidro urung hukuman yang kajipo mate gop ke gata. Gatanya ban mandum kata po mate gopnyan, padahal yang si benaji gopnyan ke puncak udep ke mandum manusia. Dan ala kagepu udep lom gopnyan nibak mate. Kamo kale kamo kalon kedro hainyan, sedara ban mandum kagata kalon kedro pu yang ka terjadi ngon ureng lapenyo. Urengnya kajut ke tega dan sehat lagi sot nyangka. Sabab jinyo percaya ke Isa dan kuasa gopnyan. Sabab ji percaya ke Isa, urengnya kapule lagi sot yangka di kegata ban mandum. Sedara-sedara, jinonyo ka ulun tepu bahwa pu yang gata pubut dan pemimpin-pemimpin gata pubut ate Isa. Mandum nyan gata pubut sebab hana gata tepu pu yang tengo gata pubut. Dan ngon sabab nyan ke tema terjadi citpu yang kah gebri le Allah yo masa ile melalu mandum nabi-nabi gop nyan. Bahwa raja peselamat yang gepejanjinyan haruh menderita. Ngon sabab nyan sedara-sedara. Metobat ke nibak desa-desa gata. Dan gata gisah ke ubak potu Allah. Mangat gop nyan gesampuh mandum desa-desa gata. Tuhan geteka ubak gata dan gata tema terasa kesegaran rohani. Dan Tuhan temagiu Isa gejak ubak gata. Sabab gopnyan kagepeten tele poto Allah. Jut ke Raja Peselamat ke gata. Gopnyan haru tinggai lam surga. Sampo Allah gepejut ban mandum nyan baru. Lage yang gepegah le Allah. Melalu nabi-nabi gopnyan bak jamen ile. Nabi Musa kale gepegah. Allah Tuhan gata tema. Geutus ke gata. Sidro nabi ni bak bansa gata kedro. Lage gopnyan geutus ulun. Gata haru ta dengo mandum yang gepegah le nabinyan ubak gata. Ureng yang hanaji pako, pu yang gepegah le nabinyan, ureng nyan tema tepu asing nibak umat poto Allah dan tepu binasa. nabi-nabi yang kala naga besampo haba nibak poto Allah, pon nibak nabi Samuel, dan nabi-nabi lain yang teka dudo nibak nyan, ban mandum nyan geberite ke hai jamannya. Janji-janji nibak poto Allah yang dipesampo le nabi-nabi nyan nake kesedara mandum. Lam perjanjian yang Allah peget ngon inda tugata, Allah berfirman ubak nabi Ibrahim lagenyo. Nibak keturunan gata ulon tema lon beri berkat ban mandum bansa yang na di bumo. Penjanjiannya na ke gata cik tema. Nyan ke sabab ji Allah gepile hamba gop nyan. Laju giyu awak nyan mangat gejak ubak gata lebih ileh. Mangat gop nyan geberi berkat ke gata. Cara ji gop nyan geberi berkat ke gata. Na ke ngon cara gepejut gata ban mandum. Metobat nibak cara udep gata yang sisat.